dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tak menunggu ingkari karena alasan tak kau beri. Kasih kau begitu curiga, berubah ini kau berbeda. Kat balas nama cinta, ku tak suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tunggu sebisanya, cinta dan dosa itu berlengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, ku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami, ku sudah bilang sayang jaga hati. Tak mau dua ku berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa cinta, satu sapinta yang terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, satu akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan berpindah karena sayang.